ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Kita sampai pada kita masih dalam bab tayammum. Hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja rajulani fi safar, ada dua orang keluar dalam suatu perjalanan jauh yaitu safar. Fa hadarati sholatu, maka datang waktu salat. Wa laysa ma'ahuma ma, dan tidak ada bersama keduanya ma air. Fatayammama sa'idan thayyiba, maka keduanya bertayamum dengan sa'idan thayyiba, debu yang bagus putih. Fa sallaya, kemudian keduanya salat. Thumma wajada al-ma'a fi waqti, kemudian keduanya mendapatkan air di waktu tersebut, yakni waktu salat. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudhu'a, maka salah satu dari kedua orang itu mengulangi salatnya dan wudhu'nya. Walam yu'id al-akhar, dan yang satu lagi tak mengulangi wudhu dan salatnya. Umma ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian keduanya menyebutkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil ladzi lam yu'id, maka beliau mengatakan kepada sahabat yang tak mengulangi, asabta sunnah, wajza'atka salatuka, kamu telah sesuai dengan sunnah dan salatmu sah. Wa qala lil akhar, dan beliau mengatakan kepada yang lain, yaitu yang mengulangi salat dan wudunya, lakal ajru marratain, engkau mendapat pahala dua kali. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, dan disahihkan oleh para ulama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini terdapat suatu keterangan tentang hukum mengulangi wudu dan salat ketika mendapatkan air bagi mereka yang bersuci dengan tayamum. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa tayamum ini suatu amalan taharah bersuci yang syar'i ketika tak ada air. Nah, kita pun menyebutkan hadis pada kesempatan yang lalu, walaupun seorang muslim selama 10 tahun tak pernah mendapatkan air, dia tetap bertaharah bersuci dengan tayamum, maka tayamum sah, salatnya pun sah. Namun sekarang ada suatu persoalan, yaitu manakala seseorang dalam salat kemudian mendapatkan air. Misalnya dia sedang salat kemudian turun hujan. Ya. Apakah dalam keadaan macam ini dia batalkan salatnya dan batalkan tayamumnya, kemudian dia berwudu lalu mengulangi salatnya, atau dia tetap di dalam salat sampai selesai sholat? Ya. Nah, di sini dalam hadis ini terdapat keterangan apa yang mestinya dilakukan. Telah terjadi hal yang semacam itu pada dua orang sahabat Nabi SAW. Kemudian salah satu dari keduanya mengulangi tayamum tersebut dengan wudu, membatalkan tayamumnya, kemudian berwudu dan membatalkan sholatnya, lalu sholat lagi. Sahabat yang lain, beliau tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut yang melanjutkan sholatnya, tak mengulangi wudu maupun tak mengulangi sholat maupun tayamumnya, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka, asabta sunnah wa ajza'atka sholatuka, engkau telah tepat sesuai sunnah. Nah, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa itulah yang benar, itulah tata cara yang benar, bahwa bila telah masuk dalam sholat, jangan dibatalkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya walaupun ada air, ya. Dia telah sah dalam bertayamum, telah sah dalam taharah, lanjutkan sholat, jangan batalkan sholat. Ini yang benar. Dia katakan, wa ajza'atka sholatuka, sholatmu sah. Kemudian sahabat yang lain, beliau katakan, lakal ajru marratain, bagimu pahala dua kali. Ini menunjukkan bahwa ada isyarat beliau, sahabat tersebut, salah dalam melakukan amalan tersebut ketika mengulangi sholat dan tayamum dengan wudhu. Keliru, namun karena beliau tidak tahu dan beliau beristihad, sehingga tetap dapat pahala. Ya, istihad, tetap berpahala. Yang pertama dia bertayamum dan sholat dengan tayamum itu telah benar dan insya Allah dapat pahala. Kemudian pula jika dia membatalkan dan beristihad untuk berwudu kemudian sholat juga ini mendapatkan pahala. Ya. Nah, tapi yang benar bahwa sholat tetap dilanjutkan dan tidak mengulangi tayamum tersebut dengan wudhu. Allahumma. Hadis selanjutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla wa in kuntum marda aw 'ala safarin qala idza kanat birrijli al-jiraha fi sabilillah والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار والصحابة بن خزيمة والحاكم dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum marda aw ala safar dan apabila kalian marda, kalian marda yakni sakit, aw ala safar atau kalian dalam perjalanan jauh yaitu safar. Naam, Ibn Abbas mengatakan idza kanat birrijli aljirahatu, idza kanat birrijl apabila pada kaki al-jirahatu ada luka, ya, terkena pedang, terkena pisau, terkena yakni senjata tajam yang lain. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam perjalanan jihad fi sabilillah, dalam peperangan mendapatkan luka di kakinya. Wal quruh, dan muncul bisul-bisul, ya, keluar bisul. Ya. Faya jenib, kemudian dia janabat. Faya khafu an yamut ini ketesan. Lalu dia takut kalau mati apabila mandi janabat. Tayammum, maka hendaknya dia bertayammum. Cukup baginya bertayammum. Rawahu Ad-Darqutni mauqufan, asar ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf, yakni ucapan Imam Abbas, wa rafa'ahu Al-Bazzar, dan riwayat ini dirafa'kan oleh Al-Bazzar dan disesuaikan oleh Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim. Ya. Baik. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang ayat tersebut. Ketika ada seseorang yang sakit marba, di antara sakit tersebut adalah sakit pada kaki, luka-luka pada kaki, atau muncul bisul-bisul pada kaki, kemudian seseorang tak mampu mandi janabat. Kalau mandi janabat khawatir mati, atau mungkin wallahu a'lam makin sakit dan tak sembuh-sembuh, tak kunjung sembuh, ya lama sembuhnya, maka ketika itu ada rukhsah, keringanan untuk tak mandi janabat. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bertayamum sebagai pengganti mandi janabat. Ya, dia bertayamum sebagai ganti mandi janabat. Dan ini seperti yang terjadi pada peristiwa yang lain ketika beberapa sahabat Nabi SAW melakukan safar, berada dalam suatu perjalanan, dan salah satu mereka janabat. Namun ternyata orang itu luka pada kepalanya, terdapat luka di kepala, dan dia janabat. Dia berkewajiban mandi karena janabat. Dia pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsah, apakah kalian mendapatkan suatu keringanan untukku? Apakah kalian punya ilmu bahwa saya dapat keringanan untuk tidak mandi janabat disebabkan luka yang ada di kepala saya? Nah, jawab mereka, la najidu laka rukhsah wa anta qadir, kami tidak mendapatkan keringanan untukmu, kamu tetap wajib mandi sementara kamu mampu untuk mandi. Akhirnya orang tersebut mandi janabat dan akhirnya dia pun wafat, meninggal dunia, wafat atau mati disebabkan mandi tersebut. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun marah dan beliau mengatakan, qataluh, qatalahumullah, mereka telah menyebabkan kematiannya, semoga Allah mengurangi mereka. Ala sa'alu ina jahilu fa innama shifa'ul ay as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu hukum? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa dalam kondisi atau keadaan khawatir bermudarat dengan sebab mandi janabat, maka tak ada kewajiban mandi janabat. Lalu sebagai ganti mandi tersebut adalah tayammum. Ya, sebagai ganti mandi janabat adalah tayammum. Wallahu a'lam. Hadis selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandayya fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir, rawahu Ibn Majah bi sanadin wahin jiddan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, inkasarat ihda zandayya, telah inkasarat yakni terpecah atau retak salah satu dari zandayya, dari dua pergelangan saya, ya yakni tulang di pergelangan tangan, ya. Sebelum telapak tangan ini ada tulang, disitulah yang disebut dengan zan. Jadi terpecah atau retak salah satu dari pergelangan tangan saya. Pasal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'amarani an amsa ala al-jaba'ir, maka beliau memerintahkan aku untuk mengusap al-jabair. Al-jabair yakni pembalut atau gips, ya, atau yang semakna dengan itu. Ketika orang luka, luka tersebut macam retak tulang atau patah tulang, ya, pecah tulang, maka akan dilakukan padanya gips, ya, gips. Atau diikat dengan tali, ya, atau yang sejenis itu, macam itu. Nah, ini namanya al-jabair, dalam bahasa Arab al-jabirah, atau jamaknya yaitu al-jabair. Nah, Kata Ali radhiyallahu anhu, fa'amarani an amsaha ala al-Jazair. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengisap pembalut tersebut atau tali tersebut yang menutupi atau mengikat pada luka tersebut. Riwayat Ibn Majah di sanadin wahin jiddan. Riwayat Ibn Majah tadi dengan sanad yang lemah sekali. Jadi hadis ini hadis yang sangat lemah. Bagaimana kata Ibn Hajar? Wahin jiddan. Hadis berikutnya terkait dengan hukum yang sama, yaitu mengusap al-jabair. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Rawahu Abu Dawud di sanadin fihi dha'af wa fi ikhtilafun 'ala rawihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, rajul, tentang seseorang yang syujja, luka di kepalanya, fa'tasal, lalu mandi, famat, lalu wafat. Disebutkan pada riwayat itu, innama yakfi, cukuplah baginya an yatayammam, untuk bertayammum, wa yu'assib ala jurhi, lalu mengikat dan menutup luka di kepalanya itu khirqatan, dengan sebuah kain. Thumma yamsah 'alaiha, kemudian mengusap kain itu, diusap saja dengan sedikit air. Wayaghsil sa'ira jasadihi, kemudian dia mandikan seluruh jasadnya, dia siram seluruh jasadnya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud di sanadin fihi dha'if, dengan sanad yang ada kelemahan padanya. Wa fihi ikhtilafun 'ala rawihi, dan di dalamnya ada ikhtilaf pada rawi, pada rawinya. Ya. Baik. Ikhwan fil din rahimakumullah. Pada hadis ini, dua hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, dan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an, terdapat padanya hukum mengusap al-jabirah. Ya. Jadi apa hukum mengusap al-jabirah? Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya ada seseorang yang patah tulang atau seseorang yang luka di tangannya, kemudian ditutup dengan perban atau pembalut atau macam tali atau gips, ya. Nah, ini apa saja yang semakna dengan itu. Nah, bagaimana wudunya? Apa yang dia lakukan dalam berwudu? Di sini terjadi ikhtilaf di antara ulama rahimahumullah. Sebagian pendapat ulama mengatakan dia berwudu, kemudian yang tertutup dengan tali atau apa pembalut atau gips tadi diusap. Jadi dia berwudu dan mengusapnya tanpa disiram atau dibasuh dengan air. Ini pendapat yang pertama. Di sana ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain yaitu dia berwudu. Ya, dia berwudu. Kemudian yang ditutup dengan gips atau tali atau pembalut tadi, dia biarkan saja, tak perlu diusap, ya, tak perlu diusap. Ada lagi dari ulama mengatakan dia berwudu, kemudian diusap, dan dia bertayamum. Ya, wallahu a'lam, dari pendapat yang ada, pendapat yang kuat adalah cukup dia berwudu tanpa mengusap. Apa yang mungkin dibasuh, dia basuh, ya. Tapi luka tersebut yang ada padanya gips atau tali pembalut, maka dibiarkan saja, tak diusap. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini madzhab Zahiriyah. Namun seandainya dia juga mengusap, itu insyaallah juga boleh. Telah ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, beliau juga mengusap. Sehingga di sini seperti fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah di sebagian fatwa, yakni dia tak wajib mengusap, tapi apabila dia mengusap pun boleh, ya, demi kehati-hatian dia boleh mengusap. Dan ini mazhab jumhur ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi sekali lagi kita ulangi, dia berwudu, ya, berwudu, kemudian tempat yang ada gips atau tali pembalut dibiarkan tanpa diusap. Tapi kalau mau dia usap juga boleh insyaallah, dan itu lebih hati-hati. Wallahu'alam. Adapun hadis-hadis yang ada ini, semua hadis-hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih dalam bab ini hanya asar dari sebagian sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan dari Ibnu Umar juga ada dua riwayat, riwayat mengusap dan riwayat tidak diusap. Allahumma. Kemudian hadis yang terakhir dari bab tayammum, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Inna sunnati an la yusalli ar-rajulu bit-tayammumi illa salatan wahidatan, thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra." Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Minas sunnah, di antara sunnah Nabi, an la yusalli ar-rajul bitayammumi illa salatan wahidah." Agar jangan sampai seseorang tayammum, agar jangan sampai seseorang salat dengan tayammum kecuali satu salat. Ya. Jangan dia salat dengan tayammumnya kecuali satu salat. Kemudian ya tayammam di salat al-ukhra, tayammum lagi, ya, lagi tayamum untuk salat yang lain. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif jiddan. Hadis ini atau asar ini riwayat Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif jiddan, lemah sekali. Baik. Jadi seperti yang kita dengar bahwa hadis ini, asar ini dhaif jiddan, sehingga tak boleh jadi hujjah. Ya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat macam yang ada dalam hadis ini atau asar ini, yaitu tiap kali mau sholat dia bertayamum, mau sholat wajib tayamum, nanti sholat wajib berikutnya tayamum lagi. Ini sebagian pendapat ulama. Tapi seperti yang kita dengar bahwa hadis ini dhaif jiddan, sehingga tak dipakai menjadi hujjah. Oleh karenanya pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, adalah bahwa satu kali tayamum boleh dipakai untuk sholat, yakni beberapa sholat, ya, sampai dia batal tayamumnya. Sehingga misalnya sholat zuhur dia bertayamum, kemudian sholat zuhur sampai sholat asar belum batal, boleh sholat asar kalian tanpa tayamum lagi. sampai maghrib belum batal oleh salat maghrib dengan tayamum tersebut tanpa tayamum lagi. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena tayamum tersebut adalah taharah yang sah dan dia mewakili wudhu, maka sebagaimana wudhu dipakai untuk sekian sholat, ya, beberapa sholat selama belum batal, tayamum juga sama bisa dipakai untuk beberapa sholat selama belum batal. Ini pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat. Allah alam. Nah, makanya cukup sampai sini dulu. Insyaallah ada pembahasan yang lain kita lanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan, soalan, silakan. Sebentar ya, Ustaz. Ya. Ada soalan? Ada. Tentang. Ustaz, terkait foto tadi yang nak kira kepada antum itu. Oh iya, foto tadi dia bukan ayat, itu tulisan bahasa Arab, mungkin nama orang itu, Khalid, nama orang. Nama bukan ayat Quran. Tuh, kalau nama boleh saja, ya, boleh. Kalau nama saja bisa ya? Boleh, boleh. Tapi itu tak merupai orang kufar itu. Nah, kalau dalam pembahasan memakai pakaian atau kaos yang seragam pemain bola, nah ini sebagian ulama tak membolehkan kalau ada nama-nama orang kafir di situ. Tapi kalau bukan nama orang kafir, Allah alam, insyaallah tak apa, insyaallah ya, Allah alam. Mungkin kita cari fatwa lagi dari fatwa ulama. Jadi sebatas yang anak tahu, kalau itu sekedar kaos pemain apa seragam bola dan seragam muslimin, bukan seragam orang-orang kafir, dan nama juga nama muslimin, insyaallah tak apa. Ya, tapi kalau itu seragam atau kaos orang kafir, ya, kemudian nama-nama orang kafir, maka fatwa ulama, ingat saya fatwa Syekh Ubaid dan juga yang lain, Syekh Fauzan, ingat saya mengatakan tak boleh memakai. Allah wa'ala. Insya Allah kita lihat lagi fatwa ulama yang lain. Allah wa'ala. Sebentar, ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, saya ada satu soalan. Sebab usap dikatakan yang balutan, tempat balutan Ustaz. Katakan kita sudah berambil wudu balutan tu di tangan kiri. Ustaz? Ya. Okey, lepas tu adakah kita harus katakan wuduk kita ambil 3 kali, adakah balutan tu kita usap 3 kali juga atau tak payah usap Ustaz? Ya. Tak diusap boleh, ya sah wudunya. Tapi lebih hati-hati diusap. Diusap 3 kali. Okey, jadi diperbolehkan usap atau tidak payah pun boleh ya Ustaz eh? Ya, jadi tak diusap boleh dan wudu itu sah. Seandainya diusap juga afdol, lebih utama. Oh, nah Ustaz, barakallahu fiik. Afwan, soalan terakhir. Bentar ya. Ya. Bentar ya, dah tengah susun ayat Ustaz. Ya. Tanya. wajib ke tu? Tak payah, tak luar. Jadi memilih tempat sendiri untuk itu manusia atau kita akan berjumpa. Faham? Tak ingat. Afwan Ustaz, tentang khufs. Ya. Ada mungkin ada kekurangan kefahaman tentang khufs. Ya. Kita gunakan apa khufs ini untuk hari itu. Dan misal kita pakai khuf dan kasut. Dan kalau kita mau buka enggak mau buka kasut, boleh kita sapu atas kasutnya juga atau harus buka kasut sapu atas khufnya? Kita sapu atas kasutnya tak apa. Tak usah, tak perlu buka kasutnya. Okay, baik. Untuk bila-bila saja pun bisa ya. Ya, jadi kita untuk semacam seperti yang kita jelaskan, untuk mukim waktu mengusap sehari semalam, ya dia usap kasutnya boleh, tak mesti dia buka kasutnya kemudian dia usap khufnya, ya dia cukup mengusap kasutnya itu sah boleh. Begitu pula bagi musafir, waktu 3 hari 3 malam, ya, dia pakai misalnya kaos kaki atau khuf, lalu pakai kasut atau sepatu, bahasa kita Indonesia, ya, kemudian dia usap, ya, kasutnya itu tanpa dia buka, itu boleh, ya, sah, Allah Allah. Taib, jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Dah jelas. Barakallahu fik. Enggak ada soalan lagi. Sudah. Baik. Subhanakallahumma walhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.